بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. Tapi entek ya, apa hikmah disyariatkannya salat sunnah tatawu? Terus baik, untuk menyempurnakan amalan-amalan wajib yang sekiranya ada pada perkara wajibnya ini kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyah fi aqsamiha. Masalah yang kedua tentang pembagian salat tatawu atau salat-salat sunnah. Salat tatawu ala nau'ain, salat sunnah atau salat tatawu ini dibagi menjadi dua. An-naw'ul awwal salawatun mu'akkatah bi awqatin mu'ayyanah, salat-salat yang telah ditetapkan waktunya di waktu-waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafil al-muqayyadah, dan dinamakan dengan nafilah muqayyadah, terikat. Yani salat sunat yang terikat dengan waktu. Barakallahu fikum. Ada tempat-tempatnya. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil fara'id. Yang salat-salat ini, salat-salat sunnah muakkata ini, di antaranya ada yang mengikuti salat-salat wajib. Kesunanir rawatib, seperti sunnah-sunnah rawatib. Baik. Ya, salat rawatib ya, di 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini maksudnya salat sunnah rawatib, karena senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ditinggalkan oleh beliau. Barakallahu bikum. Wa minha ma laysa bitabi'in ka salatil witr. Di antara salat-salat sunnah ini ada yang tidak ikut ke sunnah, tidak ikut ke salat wajib seperti salat witir karena dilakukan bersendirian, wadduha, salat duha, dan salat kusuf, salat gerhana. An-nawthani, ya jelas ada waktunya. Salat witir juga ada waktunya, duha ada waktunya, barakallahu fikum, muqayyad. Salat-salat rawatib ada waktunya. Anu salih salat ghairu muaqqata bi awqatin muayyanah. Jenis yang kedua dari salat-salat sunnah adalah salawat ghairu muaqqata. Salat yang tidak ditentukan waktunya dengan waktu-waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafil mutlaqah. Ini dinamakan dengan nafilah mutlaqah. Salat sunnah mutlak, siapa yang mau silakan. Baik. Barakallahu fikum. Wa an-naw'ul awwal anwa'un muta'addidah ba'daha akidun min ba'd. Jenis yang pertama ini, salat-salat sunnah yang ada waktunya, sebagiannya ada ini banyak jenisnya, barakallahu fikum. Salat sunnah yang pertama ini yang ada waktunya ada berbagai macam jenis, sebagiannya lebih utama dari yang lainnya. Wa'akidun, lebih ditekankan. Taib. Wa'akidu anwa'ihi al-kusuf. Yang paling ditekankan adalah salat kusuf, salat gerhana. Thummal witir, kemudian salat witir. Thumma salat, salat istisqa, kemudian salat istisqa. Thumma salatut tarawih, kemudian salat tarawih. Baik. Wa amma an-naw'u tsani fa yushra'u fil laili kullihi wa fin nahar ma ada awqatan nahyi wa salatul lail afdal min salatin nahar. Barakallahu fikum. Tsumma salat tarawih. Wa amma an-naw'u tsani, adapun jenis yang kedua, yakni nafilah mutlaqah. Fa yushra'u fil laili kullihi, sepanjang malam. Nafilah mutlaqah, terserah berapa-berapa. Wa fin nahar, boleh juga di siang hari. Barakallahu fikum. Dia masuk masjid mungkin pas. Barakallahu fikum. Dia mau melakukan misalnya jam-jam 10 misalnya. Atau jam 11 menjelang duhur, dia sudah datang ke masjid. Dia boleh salat nafilah mutlaqah. Bukan salat duha, salat duha. Salat duha hina tarmudul fisal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya adalah ya kisaran jam 8 sampai jam 9 lewat sedikit. Karena disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tarmudul fisal, ketika anak-anak unta sudah mulai terasa olehnya panas matahari. Romba fisal ini adalah anak unta. Ketika anak unta sudah mulai rasa kepanasan, ya ini jam-jam sekian, jam-jam 8-9. Nah, kita juga demikian, barakallahu fikum. Kita merasakan ras panas mulai menyengat dia waktu itu. Jam 7, jam 8 belum bagaimana. Adapun jam 10, barakallahu fikum, atau sekitar jam 7 atau setengah 7, itu bukan waktunya duha sesungguhnya. Tapi orang mau melakukan nafilah, ya silakan nafilah mutlaqah. Tinggal kita belajar ini agar supaya kita tahu waktu-waktunya, sehingga kita bisa menentukan niatan-niatan kita ketika melaksanakannya. Nafilah mutlaqah bisa dilakukan di malam hari, bisa juga di siang hari, kecuali di waktu-waktu terlarang. Kalau siang hari ada waktu-waktu terlarang. Baik. Wa salatul lail afdalu min salatin nahar, dan salat malam tentunya lebih utama daripada salat siang. Baik. Karena salat malam sedikit pelakunya. Sangat-sangat sedikit. Barakallahu fikum. Jadi salat tatawu itu dibagi menjadi dua. Paham? Salat tatawu muqayyad bil awqat. Salat tatawu yang ada terkait dengan waktu yang telah ditetapkan. Baik. Seperti salat apa? Baik. Rawatib, salat kusuf, waktunya. Barakallahu fikum, pada saat gerhana, di luar waktu itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya yang ada waktunya. Yang kedua adalah salat nawafilah mutlaqah. Salat nawafilah mutlaqah, berapa-berapa saja orang mau melakukannya silakan, boleh. Baik. Di malam hari atau di siang hari, kecuali di waktu-waktu terlarang. Al-masalah ketiga, masalah yang ketiga, ma tusannu lahul jama'atu min salati tatawwu. Salat sunnah yang mana yang disunnahkan kita melakukannya secara berjamaah. Tusannu salatul jama'ah li tarawih wal istisqa wal kusuf. Disunnahkan melakukan salat berjamaah untuk salat apa? Salat-salat sunnah, ya salat tarawih. Baik. Wal istisqa wal kusuf. Wa salatul id, bagi siapa yang mengatakan bahwa itu adalah salat sunnah. Barakallahu fikum. Atau ini cuma sekedar diberikan contoh saja. Salat tarawih wal istisqa wal kusuf. Disunnahkan kita melakukannya. Baik. Salat tarawih wal istisqa. Baik, wal kusuf. Al-masalah ar-rabi'ah fi 'adad ar-rawatib. Baik. Masalah yang keempat, jumlah salat rawatib yang menyertai salat-salat wajib ini jumlahnya berapa? والرواتب جمع راتبة وهي الدائمة المستمرة. Rawatib secara bahasa jamak dari ratibah. Artinya ad-daimatul mustamirrah, terus menerus. Terus menerus mustamirrah. Wa hiya tabi'atul lil fara'id, yang senantiasa mendampingi salat-salat wajib. Wa fa'idatu hadhihi ar-rawatib annaha tujbirul khalala wan naqsa alladhi yaqa'u bil fara'id. Faedah salat rawatib ini adalah tujbirul khalala, yang akan menyempurnakan kekurangan yang ada pada salat wajib. Mungkin kurang khusyuk, barakallahu fikum, pikirannya entah kemana-mana ketika dia melakukan salat. Baik, boleh jadi dia ya ini ada saja kekurangannya. Ada yang kurang mungkin dari salat yang dia lakukan, khalal wa naqs kama madha bayanu sebagaimana telah kita lewati. Wa adadu rawatib asyru rakaat, jumlah salat rawatib itu ada 10. Wa hiya madhkura fi hadits Ibnu Umar, yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar. Baik, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhr wa rak'ataini ba'da adh-dhuhr. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat setelah salat duhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla al-ghadat, dan 2 rakaat sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Kanat sa'atun la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Karena waktu itu adalah waktu-waktu, barakallahu fikum, yang aku tidak bisa masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsani Hafsah, fahaddatsatni Hafsah annahu kana idza tala al-fajr wa adzana al-muadzin shalla rak'atain. Dan yang ke-5 ini, barakallahu fikum, atau yang ke-4 ini, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Yani Ibnu Umar sendiri tidak mengetahuinya, karena waktu itu waktu-waktu yang Ibnu Umar tidak bisa menemui atau melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kakaknya lah yang mengkhabarkan kepada Abdullah Ibnu Umar, yakni Hafsah ibintu Umar, yang menyampaikan kepadanya bahwa ketika fajar muncul dan muadzin telah mengumandangkan azannya, beliau alaihi salatu wasallam melakukan salat 2 rakaat. Baik. ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة ويتأكد للمسلم dan ditekankan bagi seorang muslim أن يحافظ على 12 ركعة, untuk senantiasa menjaga 12 rakaat ini. 12 rakaat itu لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة illa banallahu lahu baitan fi aw la illa buniya lahu baitun fil jannah. Tadi cuma 10 hadis Ibnu Umar, tapi hadis ini dikatakan 12. Baik, 12 rakaat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslim, tidaklah seorang hamba dari kalangan muslimin, yusalli lillahi, dia melakukan salat untuk Allah Subhanahu wa taala, fi kulli yawmin 12 rak'ah, melakukan salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya, barakallahu fikum, baitan, rumah di dalam surga, barakallahu fikum. Wa hiya al-ashrul madhkura sabiqan, yaitu 10 yang telah disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, setelah dikumandangkannya adzan tentu. Illa annahu yakunu qabla dhuhri 4 rakaat. Baik. Ditambah 2 rakaat sebelum duhur, jadi 4 rakaat. Fakazada Tirmidzi bi riwayat hadits Ummi Habibah al-Madi 4 qabla dhuhur. Dalam hadis Ummi Habibah, kata Rasulullah SAW, 4 qabla dhuhr wa rak'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaatain ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakaatain qabla salatil fajr dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Walima sabat fi sahih an min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla adh-dhuhr. Kata Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat salat sunat sebelum salat duhur. Barakallahu fikum. Jadi 12 rakaat. Jadi 12 rakaat yang kita senantiasa lakukan, kita jaga senantiasa. Jangan malas melakukannya. Barakallahu fikum. Jangan malas melakukannya. Baik. Hendaknya kita memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, memperbanyak sholat. Taib. Arba'an, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah dua rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum fajar. Walima thabata fi sahih min hadits Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'an qabla adh-dhuhr. Taib. Wa akidu hadhihi ar-rawatib. Dan yang paling ditekankan dari semua salat rawatib ini yang 12. Barakallahu fikum. Menurut yang lain justru ada 4 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelahnya. Wajib hadir rawatib. Yang paling ditekankan dari salat-salat rawatib ini adalah 2 rakaat sebelum fajar. Wahuma sunnatul fajril qabliyah. Yani sunnah fajar. 2 rakaat sebelum salat fajar. Liqouli sallallahu alaihi wasallam raka'atal fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat ini saja, 2 rakaat sebelum melakukan salat subuh, apakah di masjid atau di rumah, yang jelas dia melakukannya. Barakallahu fikum. Wal aula wal afdal di rumahnya. Karena Rasulullah mengatakan afdalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Sebaik-baik dan seutama-utama salat yang dilakukan oleh seorang hamba adalah salat yang dilakukan di rumahnya, kecuali salat wajib. Harus dilakukan di masjid. Barakallahu fikum. Harus dilakukan di masjid. Baik. Masyaallah. Ini salat 2 rakaat subuh ini, 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh. Khairu minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Padahal kita melakukannya cuma berapa menit. Itu pun salatnya sangat ringan. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, yang dibaca setelah Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Barakallahu fikum. Khafifatain, rakaatain, khafifatain, 2 rakaat yang sangat ringan, lebih baik dari dunia dan seisinya. Sementara seharian kita mencari rezeki, berapa yang bisa dapat? Baik. Seharian kita kerja mungkin boleh jadi cuma dapat 30 ribu, boleh jadi cuma 50 ribu, boleh jadi 100 ribu, boleh jadi tidak dapat apa-apa seharian. Sementara 2 rakaat salat subuh ini, salat sunnah subuh ini khairu minat dunia wa ma fiha. Dunia lebih baik daripada dunia dan seluruh apa yang ada di dalamnya, dari kekayaannya, dari kenikmatannya. Jadi jangan pernah, barakallahu fikum, ditinggalkan ini. Dari 12 ini jangan pernah ditinggalkan ini yang, barakallahu fikum. Ya semuanya jangan tinggal, tapi lebih ditekankan ini. Sampai kalau perlu memang kondisinya ketika dia luput, maka silakan dia mengqadanya. Dia mengqadanya. Dia mengqada. Barakallahu fikum. Iya. Tidak. Cuma ini, barakallahu fikum. Rawatib itu pun kalau dia terbiasa dan suatu saat luput, sama kalau tidak biasa dia melakukannya, Ya. Barakallahu fi, bukan mengqadha namanya. Paham? Ba'diyah nantinya. Bukan qabliyah. Walaqad walikauli Aisyah an hatainir rak'atain, dan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang dua rakaat sunnah sebelum subuh ini, walam yakun yad'uha abadan. Tapi beliau tidak pernah meninggalkannya. Sekali lagi, beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat salat sunnah sebelum subuh ini. Baik. Kita masuk al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, hukmul witri wa fadlihi wa waqtihi. Hukum salat witir, keutamaannya dan waktunya. Hukmuhu sunnah muakkadah. Salat witir ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Hatta alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam waraghaba fihi. Beliau memberikan anjuran, dorongan untuk melakukannya. Faqala innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ganjil, esa, satu dan menyukai yang ganjil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya ahlal Qur'an awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai ahlal Qur'an, yakni ahlal Islam, atau secara khusus ahlul Quran yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran, wala secara umum ahlul Quran adalah kaum muslimin, umat yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Autiru, silakan kalian melakukan salat witir. Baik. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, karena Allah Subhanahu wa taala witir, ini ganjil, Allah menyukai yang ganjil. Waktu ma baina salat isya wa salat al-fajr bi ijma'il ulama. Waktu pelaksanaan salat witir ini mulai dari selesainya melakukan salat isya sampai waktu fajar. Sampai waktu salat subuh. Witir boleh dilakukan. Jadi di awal malam mungkin karena mungkin capek hendak istirahat, khawatirnya tidak bisa bangun di tengah malam atau di akhir malam, maka dia melakukannya. Dia melakukannya. Atau di tengah malam mungkin, atau di akhir malam. Hei, ingat, perhatikan baik-baik. Salat malam ini, kalau kita terbangun dan membiasakan diri melakukan salat setelah terbangun, terbangun karena apa saja? Apa karena mimpi atau karena anak yang terbangun? Paham barakallahu fikum. Atau karena sesuatu yang menjadikan kita terbangun dan terjaga, maka hendaknya kita melakukan salat. Paham? Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Tapi kalau terbangun, kemudian sekedar bangun dan tidur ulang, ini akan menjadi kebiasaan juga. Barakallahu fikum. Ini akan menjadi kebiasaan juga. Aduh, ngantuk sekali. Tidur. Ini mengantuk. Siapa bilang malam-malam mengantuk? Kecuali kalau kantuknya ini sangat dia tidak bisa tahankan, silakan tidur. Baik. Karena Rasulullah SAW merintahkan, "Idza shalla ahadukum wa huwa na'isun falyarqud." Kalau salah seorang di antara kalian salat kemudian diserang oleh kantuk yang sangat kuat, maka silakan dia tidur. "Fala'allahu yadhhabu yad'u fayasubba nafsahu." Atau kata Rasulullah SAW. Karena boleh jadi dia karena kantuknya ini hendak dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia hanya menyumpah-nyumpahi dirinya sendiri, memaki-maki dirinya. Artinya dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Karena kantuk yang sangat. Tapi pembiasaan barakallah, pembiasaan. Walaupun cuma dua rakaat, walaupun cuma dua rakaat ditambah dengan satu atau lima rakaat, tiga rakaat, kemudian tidur ulang. Baik, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Baik, kebiasaan yang sangat baik. Ingat, barakallahu fikum, terkadang kita bangun karena tidur, atau bangun karena memang pengen minum, teh bangun karena batuk, teh bangun karena anak yang teh terjaga, bangun karena berbagai macam. Teh, maka silakan Anda sekalian wudu dan sholat, kemudian tidur ulang. Setelah pikir. Barakallahu fikum. Ini membiasakan kebaikan memang awalnya susah. Baik. Tapi kalau sudah terbiasa kita, maka insya Allah akan menjadi kebiasaan yang sangat ringan biidznillahi ta'ala. Baik. Tanpa ada sesuatu pun, kalau ini sudah biasa kita lakukan, kita akan terbangun dengan sendirinya. Walaupun tidak ada jam beker. Baik. Jam yang mengingatkan ini. Barakallahu fikum. Sebagian orang pasang jam beker. Batariat jam beker sampai mati, nyak bangun-bangun. Orang lain yang itu sablaknya apa bos. Ada juga yang bangun sekedar untuk mematikan, cek, mati ngana. Setelah tidur ulang. Barakallahu fikum. Tapi memulai memang berat, barakallahu fikum. Ingat, memulai memang berat. Baik. Illa bitaufiqi minallahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, fa innahu layasirun ala man yassarahullah. Sungguhnya itu adalah suatu yang sangat mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah untuk melakukan kebaikan. Baik. Jadi waktunya adalah mulai dari ba'dal isya sampai waktu fajar. Faidza tala'al fajru fala witr. Kalau sudah muncul fajar maka tidak lagi witir. Liqouli sallallahu alaihi wasallam salatul lail matna matna, faidza khasya ahadukum subha fala shalla rak'atain rak'atan wahidah. Kata Rasulullah SAW, salat malam itu dua rakaat salam. Faidza khasya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan. Kalau dia khawatir masuk waktu subuh, fajar muncul, maka silakan dia menutupnya dengan satu rakaat. Tutir lahu ma qad shalla, akan menjadikan ganjil semua apa yang telah dia lakukan tadi. Paham barakallahu fikum. Jadi salat witir itu ya salat malam juga, salat tahajud juga. Itu suatu yang sama. Penamaannya saja yang berbeda-beda. Baik. 3 rakaat atau 1 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat sama, dikatakan witir semua. Atau bisa dikatakan salat tahajud, atau bisa dikatakan qiyamul lail atau salat tarawih. Barakallahu fikum. Penamaan untuk satu. Baik. Tutiru lahu ma qad shalla. Fa hadza dalil ala khuruji waqtil witri bi tulu'il fajr. Ini menunjukkan sebagai dalil bahwa salat witir itu keluar waktunya setelah munculnya fajar. Qal Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa asrahu minhu, dan lebih jelas lagi dari yang kita bacakan tadi tentang waktunya, yakni fid dilalah ma rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Abu Awana wa ghairuhu anna Ibnu Umar yaqulu man shalla min al-laili falyaj'al akhir salatihi witra. Tabarakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Abu Awana dan yang lainnya dari para ulama bahwa bahwa Ibnu Umar mengatakan, "Man shalla minal laili falyaj'al akhir salatihi witra." Siapa yang salat malam maka hendaknya dia menjadikan akhir salat malamnya itu satu witir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik, karena Rasulullah memerintahkan untuk melakukan ini. Fa idza kana al-fajru faqad dhahaba kullu salatil laili wal witr. Kalau sudah masuk waktu fajar maka sudah hilang, sudah selesai waktu salat malam dan salat witir. Paham barakallahu fikum. Salatul witr akhirul lail afdalu minhu fi awwalihi. Salat witir di akhir malam itu lebih utama daripada salat witir di awal malam. Baik. Misalnya ada orang yang agak lat tidurnya, misalnya jam-jam 12 ya mau tidur karena kesibukannya, karena ada urusannya, karena ada sesuatu lah. Maka dia, ketika dia khawatir tertidur sampai azan dikumandangkan, maka dia sholat witir memang. Barakallahu fiik. Lakin yustahabu ta'jiluhu awwalu di awal al-laili liman dhanna annahu la yakumu akhir al-lail. Akan tetapi disunnahkan untuk disegerakan pelaksanaan salat witir ini di awal malam bagi siapa saja yang menyangka dirinya tidak akan bisa bangkit atau bangun di akhir malam. Wa ta'khiru liman dhanna annahu yakumu akhir al-lail. Dan silakan bagi orang yang kuat keyakinannya bahwa dia akan bangun di akhir malam untuk dia tangguhkan pelaksanaannya sampai akhir malam. Lima rawahul bu'ajabir, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh al-imam sahabat radhiyallahu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah qala man khafa an la yakuma min akhiril laili falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir untuk tidak bangkit atau tidak bangun di akhir malam, maka silakan dia melakukan witir di awal malam. Wa man tami'a an yakuma akhiral lail falyutir akhiral lail. Dan barang siapa yang semangat dan ada keinginan, biasanya kalau ada keinginan kuat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diringankan untuknya. Semua kebaikan barakallahu fikum. Semua kebaikan. Baik, kalau ada keinginan kuat bagi kita dan ada harapan besar, Allah akan membantu kita. Baik. Barakallahu fikum. Ada mujarrab. Mujarrab barakallahu fikum. Nah kalau tidak, maka Allah SWT tetap akan mempahalainya dengan niatan kita. Baik. Doa dan keinginan, cita-cita, niatan, kalaupun tidak terjadi, ya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Baik, dengan niatannya tadi itu. Man tami'a yakuma akhir al-lail falyutir akhir al-lail fa inna salata akhir al-lail mashhudah, karena salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, wa dzalika afdal, dan itu lebih utama. Dan tidak mengapa mengakhirkan pelaksanaan ibadah yang bisa diakhirkan di waktu-waktu yang afdal. Paham barakallahu fikum. Seperti misalnya ada uang saya, saya peruntukan untuk keluarkan nanti di bulan Ramadan. Boleh, silakan. Tami'ah. Dia mampu insyaallah. Dia badannya sehat, dia badannya yakni. Ada uangnya masih dia simpan, terjaga rapi. Aman. Barakallahu fikum. Yang dia mengatakan insyaallah Ramadan ana uang sekian saya akan keluarkan. Boleh. Doa juga demikian. Sengaja-sengaja mencari waktu yang yustajabu bihi du'a. Anak-anaknya Nabiullah Ya'qub, mereka mengatakan, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai abah kami, wahai ayah kami, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk kami karena kami memang salah. Kami yang melakukan perbuatan itu dulu. Mencampakkan Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur. Dan kami telah melakukan perbuatan dusta. Barakallahu fikum. Membuat membuat sandiwara. Kami salah, kami mengakui kesalahan kami. Doakan kami wahai ayah kami kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami diampuni. Kata Nabi Ya'qub, sa'astaghfiru lakum rabbi. Sa'astaghfiru lakum rabbi. Niscaya aku akan memintakan ampun untuk kalian. Dikatakan oleh para ahli tafsir barakallahu fikum, beliau menanti waktu yang yustajabu fihi doa untuk putra-putranya agar semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tahayyul, mencari waktu yang tepat, waktu yang baik. Baik, untuk melakukan amal saleh yang memang boleh diakhirkan perlakuannya atau pengamalannya. Barakallahu fikum. Ini pelajaran bisa kita pelajari pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Tentang masalah apa? Pembagian salat tatawu, kemudian salat tatawu yang mana yang boleh kita lakukan berjamaah dan yang tidak. Barakallahu fikum. Jumlah salat rawatib, kemudian salat rawatib yang paling diutamakan, yakni salat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian hukum witir dan keutamaannya. Ini qiyamul lail barakallahu fikum. Baik. Terserah apakah cuma 3 rakaat atau 5 rakaat, 7, 9, 11 atau bahkan lebih. Baik. Menurut pendapat sebagian para ulama. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Taib sesuai dengan hadis Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu taiti Ramadan wala fikir Ramadan ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah melebihkan, menambah taib di Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Taib sebagian ulama berpendapat dengan pendapat ini sehingga mereka ngotot untuk mengatakan salat malam itu tidak boleh lebih dari dari 11 rakaat. Sebagian ulama mengatakan boleh, barakallahu fiik, boleh, barakallahu fiik, karena salat nafilah mutlaqah itu tidak ada batasannya. Baik, ditambah dengan ucapan Rasulullah SAW, salatul laili matna matna matna matna, tidak ada batasan beliau. Barakallahu fiik. Wa idza khasya ahadukumul subah falyutir. Baik, di yang riwayat kita bacakan tadi, falyarka rakah. Kalau dia khawatir masuk waktu subuh, silakan dia melakukan salat witir untuk menutup salatnya menjadi menjadi witir, menjadi ganjil. Tabillahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.